rasaku. Akan ku tanggung semua, ku pegal pun diriku mau. Asal jangan kau putuskan cintaku. Pintu hatimu, maafkan salahku. Itulah cintaku sayang kepada dirimu. Bukalah pintu hatimu, maafkan salahku. Itulah cintaku sayang kepada dirimu. Bukalah pintu hatimu, maafkan salahku. Itulah cintaku sayang kepada dirimu. Kalau pintu hatimu, maafkan salahku. Itulah pintaku sayang kepada dirimu. Kurang banyak benernya yang merah tadi yang diginiin. Kenapa?